Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamassaka bi sunnah. Recording in progress. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terutama membahas rukun iman yang 6, yang mana pada kesempatan ini sudah sampai pada pembahasan iman kepada takdir, ya. Beriman kepada takdir. Tak lupa pula, ucapan salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya, serta mendakwahkannya kepada orang lain. Para jemaah yang masjid hasanah rahmati Allah SWT, serap ujian syukur kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan mudahkan kita untuk mempelajari agama yang mulia ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu rukun iman yang ke-6 yang berkaitan dengan beriman kepada al-qada wal-qadar. Kepada al-qada wal-qadar, ya. Atau disingkat dengan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, seperti yang terdapat dalam hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tuk minabil qadari khairi wa syarih. Engkau beriman dengan Allah, engkau beriman dengan para malaikatnya dan kitab-kitab sucinya dan para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir serta beriman kepada takdir baik dan buruk. Sebelum masuk kepada rincian tentang qada al-qadar ini, apa perbedaan antara qada al-qadar yang sering diungkapkan dalam ulama, dalam ungkapan para ulama dalam karya-karya mereka, menyebut al-qada wal-qadar. Itu qada dan qadar. Apa perbedaan antara keduanya dan apa arti secara etimologi dan terminologi secara bahasa maupun secara istilah atau secara syar'i? Baik. Al-qada, ya, sebetulnya al-qada itu setelah qadar, ya, itu yang rajih. Tetapi dalam penyebutannya selalu dirujukkan al-qada wal-qadar. Karena dia yang setelah terjadinya satu ketentuan Allah SWT disebut itu qada. Maka kenyataan itu disebut al-qada wal-qadar, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang ada di Luh Mahfuz. Ya. Nah, al-qada dalam bahasa maka digunakan dalam beberapa makna, yaitu al-hukum al-fasil, yaitu hukum yang telah diputuskan. Ya. Jadi diartikan ya keputusan. Keputusan terhadap sebuah perkara itu disebut al-qada. Jadi maka qada yaqdi qada'an bi makna hakama, ya, telah diputuskan hukumnya. Baik. Dan juga kadang-kadang dalam bahasa berarti amara, perintah Allah. Jadi sebetulnya kembali kepada hakam, telah memutuskan Tuhanmu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu firman Allah SWT, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah memutuskan Tuhanmu, sebetulnya bisa berarti demikian, bahwa tiada yang berhak engkau sembah atau kalian sembah kecuali Dia semata. Jadi berarti di sini hakama. Atau juga kadang-kadang digunakan artinya oleh sebagian lalu tafsir, itu amarah, telah memerintahkan Tuhanmu bahwa tiada yang berhak di sekalian sembah kecuali Dia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu wa qada. Jadi itu artinya secara etimologi atau secara bahasa. Artinya Allah memerintahkan untuk ibadah kepadanya tanpa selainnya. Kemudian kadang-kadang al-qada juga datang secara bahasa digunakan artinya sebuah berita, khabar. Sebagaimana perintah Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, Wa qadaina ilaihi dzalikal amr. Dan kami beritahukan kepadanya tentang keputusan itu, tentang urusan itu. Annadabirahaulai maqtu'un musbihin. Ya. Artinya akhbarnahu bidzalika. Allah telah beritahu kepadanya tentang keputusan itu bahwa dabirahum yang paling terakhir di mereka itu ya maqtu'un musbihin. Ya, akan diazab dalam keadaan pagi hari. Atau telah diputuskan azab bagi mereka pada pagi hari. Yang dimaksud dalam arti bahasa, jadi dalam bahasa penggunaan kalimat qada itu, qada yaqdi, qada'an itu bermacam-macam. Seperti sholat, ya, zikir, berarti zikir, doa. Demikian pula, apa namanya, qada ini. Kadang berarti hakama, kadang berarti amara, kadang berarti akhbaro. Atau berarti khabar al-amr wal hukum. Itu secara bahasa dia digunakan. Ya. Yang pembahasan takdir ini, qada al-qada adalah yang pertama, keputusan Allah Subhanahu wa taala secara azali. Ya. Terus bagaimana dengan qadar? Sering diungkapkan al-qada al-qadar. Al-qadar apa artinya? Ya, al-qadar adalah at-takdir, ukuran sesuatu, ketentuan sesuatu. Ketentuan ya sesuatu. Yaitu at-takdir wa huwa tahdidul maqadir asya, yaitu batasan-batasan takdir segala sesuatu sebelum terjadi. Wa kitabatuha, dan dicatatnya fi lauhil mahfuz, dan dicatat itu di lauh mahfuz. Jadi secara bahasa artinya takdir itu adalah al-qadar, yaitu ukuran ketentuan. Lalu definisinya secara syar'i, secara istilahi apa artinya? Apa yang dimaksud dengan al-qadar? Al-qadar itu adalah yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Sesuai dengan ilmu Allah yang sempurna, kemudian takdir itu dicatat di lauh mahfuz. Jadi kalau qadar itu berarti berhubungan dengan dua hal. Ilmu Allah yang sempurna terhadap makhluknya, bagaimana kejadian makhluk ini setelah diciptakan, ya, apakah dia beriman atau tidak, kalau dia adalah bagian dari manusia dan jin yang mendapatkan perintah beriman kepada Allah. Nah, segala ketentuan-ketentuan itu berdasarkan ilmu Allah SWT terhadap kesempurnaan ilmu Allah terhadap makhluknya, maka dicatat itu dua tingkatan, yaitu al-ilm wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, maaf ada gangguan ya. Terputus. Terputus Ustaz. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah selesai kita jelaskan definisi secara bahasa pengertian dari qada al-qadar. Secara istilahi tidak jauh, artinya al-qadar itu adalah rencana Allah terhadap makhluk ini, ya, atau ketentuan-ketentuan Allah terhadap segala yang akan terjadi di jagat raya ini, di tengah di alam semesta ini, ya, lalu sesuai dengan sempurna ilmu Allah terhadap berbagai apa yang akan terjadi, lalu Allah catat segala ketentuan takdir itu di Lauh Mahfuz. Nah, maka oleh sebab itu para ulama memberikan definisi takdir itu adalah yaitu wuku'u syai'in, ya apa namanya? Catatan segala sesuatu tentang makhluk ini sesuai dengan ilmu Allah yang as-sabiq, ya, ilmu Allah yang telah terdahulu azali yang sempurna. Kemudian wakitabah Tuhan, dan ditulisnya segala rencana ketentuan-ketentuan Allah terhadap makhluk itu. Ya, takdir-takdir Allah terhadap makhluk ditulis di Lauh Mahfuz. Kalau al-qada, al-qada adalah yaitu ijad, terciptanya makhluk, terjadinya peristiwa-peristiwa di alam semesta ini sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya, yang telah Allah takdirkan dan Allah catat di Lauh Mahfuz, dan Allah kehendaki untuk terjadi, kemudian tercipta sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi wuku'u syai'in fi hadzal alam ijadu wa adaman, baik tercipta atau tidaknya, segala kejadian yang ada di alam ini persis seperti yang Allah takdirkan di Lauh Mahfuz. Jadi oleh sebab itu al-qadha itu adalah takdir yang telah terjadi. Adanya pada waktu kapan pemanya simpulan Allah kehendaki akan lahir dengan bentuk begini pada jam sekian, tanggal sekian, hari itu, tahun itu pemanya Allah terjadinya sesuai yang Allah takdirkan di Lauh Mahfuz itu qada. Sebagian ulama mencatatkan hubungan antara al-qada al-qadar itu adalah perumpamaan dengan tukang jahit. Sebelum menjahit sebuah ukuran baju atau sebuah pakaian bagi orang yang mengupahkan kepada dia, sebelumnya akan diambil panjang lengannya, ya, dalam bajunya, kemudian berapa lehernya, berapa lebar badannya. Nah, itu namanya takdir, ditentukan berapa ukur-ukur ini, lalu dicatat. Nanti setelah dipotong dasar kain itu sesuai dengan ukuran tadi, dengan ukuran yang diambil dari badan pemiliknya, lalu dijahit, nah itu qadha. Jadi qadha itu adalah hubungannya dengan dua tingkatan takdir, yaitu al-masyi'ah wal-khalq, kehendak Allah untuk terciptanya apa yang telah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz itu, ya, kemudian terbukti secara nyata kejadiannya. Nah itu qadha. Jadi hubungan antara qadha dan qadar begitu. Namun antara qadha dan qadar ini hubungannya, bila disebut qadar inilah takdir Allah, maka kalimat takdir saja bila tidak digabung dengan kata-kata qadha, maka dia mencakup makna masing-masing. Makanya disebutkan qadha saja mencakup makna qadar. Disebutkan qadar saja maka mencakup makna qadha. Contohnya seperti kalimat Islam dan iman atau fakir dan miskin. Kalau sebut fakir saja, maka mencakup makna miskin. Kalau sebut miskin saja, maka termencakup makna fakir. Tapi bila digabung, fakir miskin. Maka ulama di sini membedakan, fakir adalah orang yang ada yang menyebutkan orang yang punya mata pencarian, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Miskin adalah orang yang tidak punya mata pencarian sama sekali. Nah itu. Seperti Islam juga demikian. Islam artinya oleh para ulama, bila disebutkan Islam saja, maka dia mencakup makna iman. Bila disebutkan iman saja, dia mencakup makna Islam. Tapi bila digabung, ya, al-mu'min wal-muslim, ya, kata-kata Islam, innal muslima al-muslima al-mu'mini wal-mu'minat, nah, ini digabung kata-kata iman Islam, maka masing-masing memiliki makna tersendiri dia. Maka Islam dimaksud dengan pengertian, bila digabung dengan kata-kata iman, Islam adalah amal al-zahir, amal-amal jawarih yang tampak. Dan adapun iman adalah yaitu keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati seseorang, ya, keimanan yang amal-amalan hati. Nah, begitu pula kata-kata qadar, qada wal qadar. Kalau disebut qada saja, maka dia mencakup makna takdir. Qadar. Kalau disebut qada saja, ini sudah takdir Allah, ini sudah ketentuan Allah, maka menyebut juga makna qada. Nah, tapi bila digabung ada qada wal qadar. Nah, al qada artinya adalah terjadinya peristiwa sesuai kehendak Allah SWT, sebagaimana yang telah Allah ketahui akan terjadi dan dicatat di Lauh Mahfuz. Baik. Itu sedikit pengertian antara al-qada wal-qadar. Baik. Di sini dijelaskan syarah ta'rifnya, dijelaskan di situ. Haka hukmu ahad. Kemudian, hukmullah alladhi wada'ahu lil'alam. Jadi adalah keputusan Allah yang telah Allah tetapkan bagi alam semesta ini. Waja'alahu yasiru bimujibihi. Kemudian segala peristiwa itu berjalan sesuai yang telah Allah tentukan. Minas sunan allati rabata bihal musabbabat, yaitu dari berbagai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang Allah gabungkan dengannya adanya sebab-sebab yang menggabung antara kejadian fakta dengan sebab-sebab yang menimbulkan sebuah kejadian. Allah hubungkan ada kaitan antara sebab dengan musabbab. Ya. Muntu arada dzalika ilal abad. Sejak Allah menghendaki hal itu sampai akhir dari dunia ini, ya. Fakullu ma yajri fil qauni, segala kejadian yang ada di alam ini, wa huwa ala hadza takdir. Semuanya berjalan tidak bergeser sekalipun sesuai dengan takdir Allah as-sabiq yang telah berlalu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama qaddara subhanahu wa rattaba, sesuai dengan Allah tentukan, Allah takdirkan dan Allah telah tetapkan. Baik. Fama waqa'a fa huwa muqaddar maqdur. Jadi segala hal yang terjadi itu telah ditakdirkan, telah diputuskan Allah. Wa ma lam yaqa' fa huwa ghairu muqaddar wa la maqdur. Jadi sesuatu yang tidak terjadi maka tidak dikehendaki, tidak ditakdirkan, tidak diputuskan, tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang terjadi, ya, fama waqa'a fa huwa muqaddar, itu telah ditakdirkan, maqdi telah diputuskan. Wa ma lam yaqa', sesuatu yang tidak terjadi fa huwa ghairu muqaddar, maka itu tidak ditakdirkan, wala maqdi, yang tidak diputuskan Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Maka wa ma akhta'aka lam yakun yusibak, sesuatu yang tidak akan menimpa kita, ya, yang tidak ditakdirkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, maka tidak akan pernah menimpa kita. Wa ma asabaka lam yakun yukhthiak, sesuatu yang ditakdirkan akan menimpa kita, sesuatu yang Allah pastikan, Allah takdirkan akan menimpa kita, ya, lam yakun yukhthiak, dan juga tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah meleset. Baik. Sesungguhnya beriman kepada takdir ini banyak sekali faedah-faedahnya. Mudah-mudahan nanti di akhir pembahasan, jadi ini pembahasan ini mungkin agak, mungkin paling ada 3 pertemuan lah, ya, maksimal mudah-mudahan 3 pertemuan. Nah, di akhir insyaallah akan kita lihatkan apa sih pengaruh iman kepada takdir ini kepada iman seseorang. Tetapi sebelum membahas, ya, sekilas bisa kita bayangkan orang yang beriman kepada takdir, dia jauh dari sifat sombong. Kenapa? Karena dia tahu segala yang dia miliki atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dia. Tidak seperti Qarun, dia kaya bangga karena dia ngaku hebat bisnis pokoknya. Kemudian dia yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, dia adalah orang yang sangat antusias dalam berusaha, bekerja keras. Kenapa? Karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu Allah takdirkan dengan sebab. Nah, ada sebabnya. Jadi tidak menepikan usaha dan ikhtiar dalam memang takdir itu. Kemudian, orang yang beriman kepada takdir, orang yang jauh daripada sifat frustasi, ya, putus asa. Kenapa? Dia tahu bahwa segala yang ditakdirkan Allah untuk dia adalah baik. Mungkin menurut dia tidak baik, tetapi hakikatnya adalah insya Allah, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan orang yang beriman kepada takdir, dia akan bersyukur. Dia akan bersyukur, ya, karena dia tahu ini atas pemberian Allah, bukan atas kehebatannya. Seperti yang ada kita sebutkan tadi, dia jauh dari sifat sombong, congkak, angkuh, karena semua ini adalah atas pemberian Allah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya hikmah-hikmah dari iman kepada takdir ini. Dan ini pembahasannya memang agak perlu serius dan diperhatikan baik-baik. Karena masalah ini banyak orang yang menjadi ragu dan talbis atau bingung dalam memahami masalah ini. Ya. Kuncinya adalah ada tiga atau berapa kunci dalam memahami takdir ini sebelum kita bahas lebih rinci lagi. Kunci beriman kepada takdir itu pertama adalah yakin bahwa takdir itu adalah sirullah. Ilmullah al-maqsirullah al-maktum. Takdir setiap makhluk ini memang sudah Allah takdirkan, semuanya sudah Allah tentukan. Tapi tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang tahu tentang takdirnya. Nah, itu yang dimaksud dari sirullah al-maktum. Nah, dari situlah kita berusaha. Dan seorang mukmin dia berprasangka baik kepada Allah. Husnuzan kepada Allah bahwa dia ditakdirkan menjadi orang baik, menjadi ahli surga, maka dia beramal. Dan amal adalah satu sebab untuk meraih surga. Bukan berarti amal adalah tawaran bayar untuk surga, tapi adalah sebab untuk meraih rahmat Allah masuk surga. Maka orang yang beriman kepada takdir bukan sebaliknya orang yang akan malas bekerja, tidak demikian. Karena dalam beriman kepada takdir tadi kita katakan bahwa segala sesuatu ada sebab yang Allah kehendaki. Nah, kemudian takdir itu sebenarnya kita katakan tadi rahasia Allah. Tidak ada seorang pun tahu dia menjadi ahli surga atau neraka, ada takdir enggak tahu. Kaya atau miskin ada yang tahu. Maka Allah jadikan sebagai rahasia yang tidak terbuka oleh siapapun, hanya Allah yang tahu semua takdir makhluk ini. Dari itulah kita berhusnuzan kepada Allah bahwa Allah menjadikan kita orang terbaik. Sebenarnya dicontohkan oleh Umar bin Khattab ya dalam mengimani takdir ini yang sangat mudah biar tidak sulit ya, mudah dipahami. Bagaimana usaha antara usaha dan iman kepada takdir? Karena apapun sikap dan tindakan kita lakukan tidak akan pernah keluar dari takdir. Baik. Maka ketika peristiwa terjadinya Ta'un di Syam, saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, ya, dalam perjalanan menuju Syam untuk menerima kunci Baitul Maqdis dari orang-orang Nasrani yang telah ditaklukkan oleh para pejuang kaum muslimin, ya, maka dalam perjalanan terjadi Ta'un di Syam. Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat. Karena Umar belum mendengar hadis tentang bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kalian mendengar kejadian Ta'un suatu daerah, maka kalian masuk ke daerah tersebut, dan bila kalian berada di daerah tersebut, jangan keluar lari dari tempat tersebut. Baik. Nah, akhirnya setelah bermusyawarah, Umar menyimpulkan bahwa Umar mengundur dengan para sahabat untuk masuk ke negeri Syam. Sebagai ada salah seorang sahabat atau sebagian sahabat yang bertanya dan berdiskusi, atafiru min qadarillah ya mu'minin, apakah engkau lari dari takdir Allah ya mu'minin? Jadi kenapa kita tidak jalan aja ke Syam? Kalau memang kita ditakdirkan akan ditimpa, juga kita akan ditimpa ta'un. Kalau tidak, ya tidak, walaupun kita berangkat ke sana. Begitulah kira-kira sebagaimana banyak pemahaman sebagian orang awam yang tidak memahami konsep beriman kepada takdir ini. Apa kata mu'minin? Nafiru min qadarillah la qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Nah, ini yang usaha ini. Nah, ini yang usaha. Jadi, beriman kepada takdir tidak menafikan usaha. Ini kaidah yang kedua harus pahami. Yang pertama tadi takdir itu rahasia Allah, yang kedua beriman kepada takdir itu tidak menafikan usaha dan kita mencari takdir yang lebih baik. Itulah, kita miskin kita berusaha, kita lapar kita makan, sakit berobat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam prakteknya pun melakukan hal yang sama. Ketika berjihad, Rasulullah SAW tahu bahwa mati di padang perang itu pahalanya besar, surga. Tapi Rasulullah SAW tetap melakukan apa? Upaya-upaya untuk selamat dari pembunuhan. Rasulullah SAW apa? Memakai umpamanya mikfar, yaitu helm besi ya, yang bila ditombak di panah tidak kena kepala, baju besi, ya, baju perang. Nah, ini menunjukkan membawa pedang. Ini menunjukkan apa? Usaha. Ya, setelah berusaha, ya, makanya para sahabat melakukan hal yang sama. Tidak pemanya oh mati syahid di jalan Allah besar pahalanya. Lalu mereka pemanya tidak perlu mempersiapkan matang-matang. Bahkan mungkin cukup bawa kayu saja, kita kan cari kematian. Bukan demikian. Nah, jadi dalam mengimani konsep takdir ini ataupun apapun permasalahan agama ini, kita harus merujuk bagaimana prakteknya sahabat dalam kehidupan mereka mengamalkan permasalahan iman takdir ini. Maka secara satu cuplikan kisah Umar ini menunjukkan Kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain, kata Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab memberikan sebuah radhiyallahu anhu memberikan sebuah analogi, ya, perumpamaan, bagaimana kalau seandainya salah seorang kalian mengembalakan binatang ternaknya pada padang rumput yang kering kerontang, yang tandus, tidak ada rumputnya atau kering. Apakah dia tetap di situ atau dia mencari padang rumput yang hijau, yang subur? Nah, apakah dia tetap di situ? Tentu seseorang yang waras, ya, yang punya akal, ya, tentu dia tidak akan membiarkan binatang ternaknya mati kelaparan. Dia akan mencari padang rumput yang hijau yang bisa untuk dimakan, ya, oleh binatang ternaknya. Nah, jadi beriman kepada takdir juga tidak menafikan tentang usaha dan upaya. Nah, kemudian apa tadi? Beriman kepada takdir harus dahulukan husnuzon kepada Allah SWT. Dan ini yang disebutkan ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah SWT. Maka oleh sebab itu perbanyak husnuzon kepada Allah SWT supaya termotivasi untuk beramal baik. Nah, baik. Jadi itu di antara hal yang harus diketahui. Kemudian perkara yang berikutnya yang harus diketahui lagi adalah ketiga, harus dibedakan antara irada kauniyah dan irada syar'iyah. Irada kauniyah adalah kepastian yang Allah sesuatu yang Allah kehendaki mutlak terjadi. Semua yang Allah kehendaki mutlak terjadi, ini namanya takdir kauni. Tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak mutlak sesuatu yang dicintai Allah. Maka takdir kauni ini erat dengan hikmah yang Allah simpan di balik itu. Seperti takdir kauni, umpamanya kafirnya iblis, adanya setan, adanya orang kafir, itu takdir kauni. Kalau Allah ingin menjadikan manusia yang beriman semua bisa, tapi kenapa ada Allah takdirkan secara kauni ada orang kafir? Ada hikmah di balik itu. Karena ada hikmah di balik itu. Nah, adanya setan, ya, bukan berarti iblis ketika menolak sujud, kehendak iblis lebih besar, keinginan iblis lebih mengalahkan keinginan Allah, bukan begitu. Karena kalau perintah iblis tadi untuk sujud itu irada syar'iyah. Irada syar'iyah. Jadi kalau irada kauniyah adalah perkara-perkara yang dinilai oleh efeknya kepada sebagian hamba, menurut dia adalah buruk, tapi adalah dibalik seperti penyakit, ada yang musibah. Efeknya menurut seorang yang menerima kenyataan itu mungkin pahit, tetapi sebetulnya di balik itu ada hikmah, sakit adanya diampuni dosanya, membentuk kepribadian yang sabar dan seterusnya. Ya, baik. Jadi itu takdir kauni namanya. Tapi irada syar'iyah, jadi takdir kauni itu, irada kauniyah ini mutlak terjadi, tidak mutlak dicintai Allah. Kalau irada syar'iyah, dia tidak mutlak terjadi. Nah, irada syar'iyah ini adalah yaitu perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, atau perintah Allah, wahyu Allah kepada para rasul. Maka irada syar'iyah tidak mutlak terjadi, namun mutlak dicintai Allah. Maka contoh umpamanya ketika Allah menyuruh orang beriman, tapi ada orang tidak mau beriman, apakah berarti kehendak orang tentu mengalahkan kehendak Allah? Tidak. Karena di sini ada irada syar'iyah, maka irada syar'iyah itu tidak mutlak terjadi. Ya. Allah menyuruh orang sholat, kok ada orang tidak sholat? Apakah orang tadi hebat bisa menolak perintah Allah, kehendak Allah? Tidak, karena di sini berhubungan dengan irada syariah. Irada syariah itu adalah hal yang tidak mutlak terjadi, tapi dia mutlak dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu kita sebagai hamba Allah yang patut menjadi pedoman pegang kita adalah irada syariah. Kenapa? Karena irada syariah adalah kehendak Allah yang Allah redai. Maka itu yang kita ikut. Maka nafir mengkadirlah kadir, kalari ditakdirlah ke takdir Allah yang lain. Sedangkan irada kauniyah itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Nah, irada syariah itu bisa sebagai hujah bagi kita. Kalau irada kauniyah tidak bisa sebagai hujah, karena kita tidak tahu itu rahasia Allah. Ilmu Allah yang tidak bisa diketahui apa dibaliknya, keputusan-keputusan Allah dibalik itu. Jadi sirullah maktum, ada rahasia Allah yang tertutup bagi semua makhluk itu. Irada kauniyah itu. Tapi irada syariah diketahui oleh orang-orang beriman, perintah Allah untuk sholat, untuk berpuasa, zakat. Nah, Jadi oleh sebab itu yang bisa dijadikan hujah adalah irada syariah karena kita tahu ilmunya. Baik. Itu mukadimah sedikit ya untuk menjawab dengan memahami insyaallah empat kaidah ini atau ke apa yang kita jelaskan ini menjadi mudah dalam memahami masalah takdir itu. Menjadi mudah dalam memahami masalah takdir itu ya. Kan terjadi pertanyaan, kenapa kok ada orang yang tidak mau beriman? Bukankah hendak Allah itu mutlak terjadi? Bisa bertanya dalam hatinya. Nah, perlu ketahui bahwa itu irada syariah dalam masalah iman, kebaikan, itu irada syariah. Tapi kenapa harus ada orang yang kufur kepada Allah, ya, yang berbuat kerusakan, maksiat, berjadian, selama macam. Itu adalah irada kauniyah yang dibaliknya tersimpan banyaknya hikmah-hikmah. Dengan adanya binatang-binatang yang membahayakan manusia, menjaga dirinya, manusia ada upaya-upaya terjadinya berbagai macam itu jalan untuk menyelamatkan diri, munculnya teknologi dan macam-macam. Kalau suatu hal yang kecil saja kita ambil umpamanya, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Ya, maka Allah jadikan itu sebagai perumpamaan orang-orang beriman. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menjadikan perumpamaan nyamuk itu sebagai perumpamaan yang sangat ya sebagai pembeda antara iman yang orang yang keyakinan orang beriman dengan orang yang kafir. Orang beriman tahu ya bahwa Allah berkehendak dengan itu, ada kebaikan di balik itu. Ya, ada orang kafir mengatakan untuk apa ini diciptakan yang buat apa gunanya? Ya. Fa amaladina fa yaquluna madza rubbi hadza fa amaladina kafaru mengatakan madza rubbi hadza matala, dia akan katakan apa maksud dari semua ini diciptakan. Adapun orang beriman yakin ya ada di balik itu kebaikan-kebaikan yang tersimpan. Maka dengan adanya nyamuk orang membersihkan rumah, adanya abad anti nyamuk, terbukanya lapangan pekerjaan, adanya dokter dan semacam. Jadi berhubungan kalau melihat irada kauniyah itu dibaliknya adalah hikmah. Itu adalah hikmah-hikmah yang tersimpan yang Allah yang Maha tahu dan bagai hikmah-hikmah itu kesempurnaannya. Baik, demikian mukadimah. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua ya, beriman kepada takdir dan qada wal qadar ya. Setelah menjelaskan definisi, beriman kepada qada dan qadar itu adalah merupakan rukun iman yang keenam. Ya. Sebenarnya jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, maka Rasulullah menjawab antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitab sucinya dan para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Baik. Beriman kepada takdir ini sebenarnya bagian dari beriman kepada Allah, itu meyakini Allah itu maha sempurna ilmunya, Allah itu maha berkuasa mutlak di atas segala makhluknya. Jadi berhubungan dengan sifat rububiyah sebenarnya, mengesahkan Allah dengan kesempurnaan ilmunya dan mengesahkan Allah dengan salah penciptaan dan kekuasaan secara mutlak di alam semesta ini. Lalu bagaimana makna beriman kepada takdir itu? Yaitu at-tasdiqul jazim, keyakinan yang harus diyakini secara pasti bahwa segala yang terjadi baik dan buruk di muka bumi ini adalah atas keputusan Allah dan ketentuannya. Atas keputusan Allah dan ketentuannya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidak satu musibah pun yang terjadi di muka bumi dan tidak pula yang menimpa diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu telah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Jadi di Lauh Mahfuz itu lengkap suatu peristiwa itu dengan bagaimana kejadiannya, waktunya, harinya, tahunnya, jamnya, menitnya, detiknya, semua lengkap. Allah kehendaki, ya. Inna dzalika Allah yasir, itu sangat maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih disebutkan di sini disebutkan tentang hikmah beriman kepada takdir itu, di antaranya disebutkan di sini. Ketika meyakini bahwa segala musibah yang terjadi di muka bumi atau menimpa jiwa manusia itu telah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz ya sebelum kejadiannya di muka bumi ini. Semua Allah ciptakan kejadian itu di muka bumi ini. Dan itu sangat mudah bagi Allah SWT. Tujuannya apa? Likai la ta'asau ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa atas apa yang tidak kalian dapati atau yang hilang dari kalian, yang lepas dari keinginan kalian. Ya, kalian tidak berputus asa. Artinya apa? Hendaknya menilai ini sudah takdir Allah. Ya, sebenarnya ada ujian dalam surah Baqarah, dalam surah Baqarah Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wats-tsamarat wa basyiris sabirin." Sungguh Allah akan uji kita ini, bisyai'in minal khauf, rasa takut, rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfus, kurang harta, kehilangan jiwa, kurangnya buah-buahan. Ya. Wabashir sabirin, tapi beri kabar gembira orang yang sabar. Nah, di sini hikmah beriman kepada takdir itu jika takdir Allah untuk kita belum sesuai dengan usaha yang kita upayakan, ya maka kita bersabar, tapi akan tetap berupaya mencari bagaimana supaya kita mencapai apa yang kita inginkan insya Allah. Maka kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti umpamanya sedang sakit, sudah dimakan obat, masih belum sembuh, makan obat lain, masih belum sembuh, upayakan obat lain, sampai sembuh. Begitu. Jadi tidak berputus asa. Ya, maka dari situ, menyadarilah seorang hamba bahwa dia ini makhluk. Buktinya dia tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dengan semaunya. Sakit, gak mutlak, dia gak bisa menyembuhkan dirinya. Miskin tidak bisa membuat dirinya kaya sendiri. Tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketergantungan mutlak hati kepada Allah ini dalam berusaha yang penting, itu disebut dengan tawakal. Jika agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang tidak kalian dapati, apa yang hilang dari kalian. Wala tafru bima atakum, jangan kalian terlalu berbahagia dengan apa yang kalian dapati. Ya, tidak sombong. Kita mendapat kepangkatan, kaya raya, sehat apa saja, apapun nikmat, wala tafru, jangan sombong. Karena itu atas takdir dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atas ciptaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu tadi kita sebutkan. Menjauhkan orang yang beriman kepada takdir, jauh dari sifat putus asa, jauh dari sifat sombong dan bangga, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri dan sombong. Ya. Membanggakan diri lagi sombong. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas menunjukkan bahwa semua yang terjadi di jagat raya fil afaq wa fil anfus ataupun di pada jiwa manusia, baik kondisi yang baik atau yang buruk, ya qulu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah SWT, wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Maka Allah sebutkan setiap jiwa akan meninggal dan kami menguji kalian dengan kondisi yang buruk dan kondisi yang baik. Dengan hal yang baik buruk dan hal yang baik, fitnatan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di jagat raya ini ataupun pada diri manusia dari kondisi baik dan buruk, wa huwa muqaddar minallah, itu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa maktubun qabla khalqil khaliqah, dan telah dicatat kejadian itu sebelum diciptakannya makhluk, yaitu selama 50.000 tahun. Ya, nanti akan disebutkan hadisnya. Fama fata minal mahbub la yujibul huzn. Ya, sesuatu yang hilang dari hal yang kita cintai tidak mengharuskan kita bersedih. Wa ma hasala minhu la yujibul farah. Hal-hal yang kita cintai kita dapat, tidak harus kita lebih berlebihan dalam berbangga dengan bergembira, tidak pula boleh berlebihan dalam bersedih. Itulah maksudnya ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai. Sebenarnya diwakilkan Imam Ahmad dengan sanad dari Zaid bin Thabit, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, 'Law anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardihi la 'adzabahum ghairu dhalimin.'" Ya, seandainya Allah mengazab semua penduduk langit dan penduduk bumi, ya sungguh Allah mengazab mereka tanpa ada kezaliman bagi mereka, ghairu dhalimin lahum. Walau rahimahum kana rahmatu lahum khairan. Jika Allah memberikan rahmat untuk mereka, maka rahmat Allah itu baik bagi mereka. Khairan min amalihim, lebih baik daripada amal-amal yang mereka lakukan, amal saleh mereka lakukan. Walau kana laka jabal Uhudin, ya, au mitu jabal Uhudin, zahabat anfaqtahu fi sabilillah. Kalau seandainya engkau punya sebesar gunung Uhud atau seperti gunung Uhud emas, lalu engkau infakkan di jalan Allah, ma qabilahu, Allah tidak akan menerima infakmu tersebut, ya, dari engkau, minka hatta tu'minu bil qadari, sampai engkau beriman dengan takdir, beriman dengan qada wal qadar. Maksudnya di sini gimana? Orang yang tidak beriman dengan takdir Allah SWT, Allah tidak akan menerima amalnya walau sebesar gunung Uhud dia menginfakkan emas. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya kepada takdir baik dan buruk adalah keluar dari Islam. Karena amal yang ditolak secara mutlak itu adalah dari orang-orang kafir. Baik. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Ya. Dan engkau harus tahu apa yang menimpamu tidak apa yang ditakdirkan akan ditakdirkan akan menimpamu tidak akan pernah meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Wa annaka idza mitta ala ghairi hadza dakhalta an-nar. Kalau engkau meninggal di luar keyakinan ini, engkau akan masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil-dalil tentang wajib beriman kepada takdir baik dan buruk, ya. Dan banyak dalil-dalil nanti akan disebutkan pada tingkatan-tingkatan yaitu maratibul iman bil qadar. Juga diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun ahabu ilallahi minal mu'minul da'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT dari orang mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair, dari masing-masing ada nilai kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagimu dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz wa ta'jiz. Jangan engkau malas atau lemah. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jika engkau ditimpa sesuatu, jangan engkau katakan seandainya saya lakukan begini, sungguh akan begini dan begini. Tetapi katakanlah walakin qul qadara ma wa ma syaa fa'al. Telah Allah takdirkan apa Allah kehendaki terjadi. Fa inna law, kena kata-kata law tadi, ya, kalau begini, kalau sana begini, kalau kanan begini, taftahu amal syaitan, itu akan membuka, yaitu tingkah laku setan. Maksudnya akan bersikap seperti tingkah laku setan, yaitu dalam mengimani takdir tadi, ya, mencela takdir, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali dan segala macam, ya, dan tahuilah bahwa Allah yang mentakdirkan kamu untuk segala hal yang kamu dapatkan. Ya, maka jangan kalau seandainya begini tentu begini. Nah, kalau sudah terjadi jangan gunakan kata-kata lau lagi, tapi qadarullah masyafa'al, telah Allah takdirkan dan Allah telah berkehendak sehingga Allah ciptakan. Di dalam hadis yang mulia ini ada kaidah di antara bagian beriman pada takdir, yaitu para ulama menjelaskan mukmin yang kuat itu bagaimana, maksudnya mukmin yang kuat dalam melakukan sebab-sebab kebaikan. Maka ditunjukkan oleh kelanjutan hadis, ihris ala ma yanfa'uk. Itulah mukmin yang kuat. Orang yang memanfaatkan ikhtiarnya maksimal, usaha yang maksimal untuk mencari hal yang bermanfaat baginya. Yang bermanfaat itu maksudnya apa? Apa rezeki kehidupan dunia? Tidak. Segala hal, terutama yang bermanfaat baginya di akhirat kelak. Selamat dari azab kubur, selamat di padang mahsyar, selamat ketika melewati sirat, ya, dan selamat dari azab neraka. Ini yang bermanfaat, lebih jauh manfaat. Ya, harus alamak. Termasuk perintah di sini adalah berusaha mencari rezeki. Ya, beramal soleh agar masuk ke surga Allah. Ya, ya, maka ya harus alamak. Ya, mukmin yang doa apa? Mukmin yang lemah dalam melakukan usaha dan beramal soleh. Walaupun nilai keimanannya juga baik. Apa namanya? Dia seorang beriman. Kebaikannya sih hanya sebatas orang beriman. Tapi tentu kemuliaan dan kedudukan dalam surga. Ya, kemudian juga peluang dia secara cepat masuk surga berbeda-beda tentu tingkatan amal tadi. Maka orang beriman yang tinggi kedudukan dalam surga pastilah orang-orang yang kuat imannya, orang yang kuat dalam melakukan sebuah amal soleh dan mencari hal-hal yang manfaat baginya. Wastamillah. Nah, ketika berusaha, berikhtiar, jangan lupa tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Sehingga diajarkan dalam setiap rakaat salat, kita diajarkan keikhlasan memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami menyembah dan kepada Engkau saja kami mohon pertolongan, ya Allah. Jadi kepada Allah mohon pertolongan, bukan kepada orang penghuni kubur. Ya, sebenarnya mereka kalau seandainya bisa membantu orang yang di dunia ini ketika mereka sudah mati, tentu yang akan lebih mereka tolong adalah anak istri dan jandanya, ya, atau keluarganya. Maka ketika berusaha, jangan gantungkan harapan kepada peralatan, ya, yang kita miliki atau usaha yang kita miliki, percaya pede kata orang, ya, tawakal kepada kekuatan si tidak. Tapi di dalam melakukan segala upaya dan usaha itu, ikhtiar itu, harus memohon pertolongan kepada Allah. Karena bagaimanapun hebatnya usaha yang kita lakukan, kalau tanpa izin Allah, tanpa ada kemudahan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, tidak akan bisa. Jangankan untuk hal menghidupkan mata saja, kalau bukan karena Allah mengizinkan, kita tidak bisa kedip mata. Bayangkan hal yang sekecil apapun saja. Maka oleh itu Rasulullah SAW menyatakan dalam doanya, La takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan biarkan aku kepada diriku walau sekejap mata. Karena Allah membiarkan kita, sungguh kita akan binasa. Dan kita berharap Allah selalu menjaga kita. Maka, ya harus alama infaq, usaha, wastambillah, tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Karena dalam kenyataan banyak orang yang sudah berusaha untuk melakukan sebagaimana dalam kondisi sekarang, ya, wabah ini, melakukan segala hal-hal yang menghindar, terhindar, sebab misal terhindar dari terpaparnya dari wabah, namun tetap terpapar. Ada yang kadang orang, ya, kita lihat santai-santai, kadang-kadang nggak terpapar. Tapi bukan berarti itu sebagai hujah untuk meninggalkan usaha. Ya, semuanya tetap dengan takdir Allah SWT. Sebenarnya dalam kendaraan kita wajib memakai helm, berusaha melengkapi surat-surat, kemudian memakai mematuhi peraturan lalu lintas agar selamat. Namun setelah itu tetap aja terjadi kecelakaannya, itu namanya sudah takdir dan musibah. Itu yang takdir dan musibah tadi. Ya, nah, maka dalam situ, bagaimanapun hebatnya usaha yang kita, peralatan kita miliki untuk menuju sebuah usaha, melakukan sebuah usaha, ya, tetap jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sekecil apapun urusan kita, wala ta'jaz atau ta'jiz, jangan engkau malas. Nah, ini larangan, inilah, jangan bertumpu kepada takdir saja semata tanpa ada usaha dan upaya. Karena banyak hadis-hadis di sana menjelaskan, dan juga praktek keimanan beriman kepada takdir juga telah kita jelaskan tadi, bagaimana Rasulullah SAW ketika berjihad, beliau berupaya mencari, melakukan usaha-usaha selamat dari kepungan musuh, dari punuan, dari serangan musuh. Ya, maka ini menunjukkan beriman kepada takdir itu adalah tidak berarti meninggalkan usaha dan ikhtiar. Baik. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan upaya dan usaha yang dilakukan, maka jangan katakan kalau seandainya begitu, itulah begini. Cukup katakan qadarullah ma syaa'al fa'al. Telah Allah takdirkan dan Allah telah berbuat apa yang telah Allah kehendaki. Baik. Wa qulu ma qadarallahu ta'ala fa huwa li hikmatin ya'lamuha. Nah, semua yang Allah takdirkan, fa huwa li hikmatin. Ada hikmah di balik itu. Semua yang Allah takdirkan, ada hikmah di balik itu. Ya. Ya'lamuha. Allah yang tahu tentang hikmahnya. Wala yakhluqullahu syarran mahdha. Tidak ada Allah dalam perbuatannya berbuat sesuatu yang buruk secara mutlak. Tidak ada nilai positif, tidak. Ya, tidak demikian. Semua wasyarru laysa ilaik, kata mana Rasulullah SAW. Bahwa hal yang buruk itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Memang Allah yang menciptakan. Masuk dalam khalqullah al-am. Karena segala pun di muka bumi adalah ciptaan Allah SWT. Tetapi apakah Allah melakukan perbuatan yang buruk? Tidak. Semua perbuatan Allah adalah terpuji. Maka alhamdulillah yang dipuji Allah. Dan segala alam ini. Dengan segala takdirnya, ketentuannya. Karena ketentuan-ketentuan itu, ya, membawa hikmah-hikmah yang di balik itu. Nah, itu adanya penyakit, adanya musuh, segala macam ada hikmah di balik itu. Sehingga di balik itu terjadi berbagai kolaborasi kerjasama atau terbentuknya berbagai lembaga dan usaha, ya, menjadi proses kehidupan yang saling berkaitan. Nah, baik. Dan Allah tidak menciptakan keburukan secara mutlak, mahdoh, muhruh secara sisi, seluruh sisi tidak. Wala tartab alaihi maslahatun, ya, yang sama sekali tidak ada punya nilai kebaikan. Farau syarru laisa ilaih, maka keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah dari sisi keburukan secara mutlak itu, ya. Tetapi ia masuk ke dalam keumuman ciptaan Allah SWT bagi segala hal, segala sesuatu. Wahwa bisnis seperti lillah adlun, tapi bagi nisbah bagi Allah adalah keadilan, ya, keadilan atau karena hikmah. Ada orang yang diberi balasan di dunia, adil Allah SWT atas dosanya, kesalahannya, Allah beri balasan atas perbuatan dosa, keadilan atau hikmah yang Allah kehendaki di situ. Ya. Kenapa Nabi juga menghadapi tantangan berat? Bukankah mereka hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah? Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, ya, asyadun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat cobanya para nabi. Loh, kok bisa? Bukannya mereka adalah orang yang dicintai Allah. Pasti. Tetapi adalah ada hikmah di balik itu. Yaitu hikmah yang pertama adalah mengangkat derajat mereka, menunjukkan bagaimana praktek sabar dalam kehidupan bagi umat mereka. Jadi banyak sekali. Ada pahala-pahala perjuangan. Kalau tidak adanya orang kafir itu tidak ada jihad, tidak perjuangan, tidak ada, ya, berbagai peristiwa-peristiwa itu membawa hikmah yang luar biasa. Ya. Jadi warahmah, jadi semuanya bernisbah kepada Allah, perbuatan Allah itu adil, kemudian penuh hikmah, warahmah dan rahmat. Wala yakhul fi syai' min sifatihi, dan tidak satu pun masuk bagian dari sifat-sifat Allah, dan tidak pula dari merupakan perbuatan Allah, ya. Keburukan secara mutlak tidak ada, ya. Falahul kamal mutlak, bagi Allah adalah kesempurnaan yang mutlak, ya, kesempurnaan yang universal, yang secara mutlak segala kesempurnaan itu milik Allah SWT. Sempurna perbuatan Allah, tidak ada yang kurang. Ya, dulu ala hadza qauluhu, yang akan menunjukkan yang mana sebagaimana ditunjukkan Allah menjelaskan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min hasanatin fa minallah, apa yang engkau dapatkan dari kebaikan maka itu dari Allah, apa yang menimpamu dari kebaikan, sesuatu yang baik menimpamu itu dari Allah, wa ma asabaka min sayyatin, dan apa yang menimpamu sesuatu yang buruk, fa min nafsik, dari balasan perbuatan tingkah lakumu sendiri, dari dirimu sendiri. Yaitu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit itu bisa satu sisi balasan atas dosa, bisa satu sisi sebagai ujian untuk pengampunan dosa. Ya. Ai anna ma yusibul insan, artinya adalah apa-apa yang menimpa manusia, ya. Apa-apa yang menimpa manusia, baik hal yang perkara-perkara yang baik, dari perkara-perkara yang baik, atau nikmat-nikmat, maka semuanya dari Allah SWT. Demikian pula apa yang menimpanya dari hal-hal yang buruk, ya, maka itu ada karena dosanya dan maksiatnya. Wala mahida li ahadin, tidak ada jalan bagi seorang pun untuk lari dari takdir. Ya. Dari anil qadar maqdur, dari takdir yang telah Allah tentukan. Wallahu ta'ala khaliqul ibad. Allah lah yang menciptakan makhluk, manusia ini semua, dan semua makhluk. Wala yajri fi mulki, tidak satu pun peristiwa terjadi di kekuasaan Allah, illa ma yuridu, kecuali atas kehendak Allah SWT. Wala yardha li ibadihi al-kufur, tapi Allah tidak reda terhadap hamba-hambanya kekufuran. Nah, jadi kekufuran tidak dari Allah SWT, tapi Allah menciptakannya, iya. Untuk apa? Ada hikmah di balik itu. Bagaimana ikhtiar itu ada suatu bagian dari beriman kepada takdir? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kudrat, akal, mata, telinga, tenaga, ilmu, pikiran untuk menimbang sebuah perbuatan ini baik atau tidak, ya, untuk dilakukan atau tidak, Maka Allah berfirman, wahabahum al-qudrata wal ikhtiyar. Allah berikan kepada manusia itu kekuatan, kudrah, tenaga, kekuatan, wal ikhtiyar, dan juga pilihan. Ya. Faf'aluhum waqi'atun bi qudratihim. Perbuatan-perbuatan makhluk itu terjadi atas keinginan kehendak mereka sendiri. Wa iradatihim, mereka sendiri yang menginginkan hal itu. Mereka sendiri yang melakukan. Mereka sendiri yang berbuat. Jadi Allah mentakdirkan, tapi yang melakukan adalah hambanya. Baik. Maka segala kejadian atas fa'aluhum yang waqi'atun, perbuatan-perbuatan mereka yang terjadi atau perbuatan mereka terjadi atas biqudratihim, atas apa? Kudrat mereka, wa iradatihim, dan keinginan mereka. Yahdi may yasha bi rahmati, Allah tunjuki siapa yang dikehendaki dengan rahmatnya. Wa yudhillu may yasha bi hikmatihi, dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki karena hikmanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat terhadap makhluknya, tetapi makhluk mereka lah atau manusia yang akan ditanya. Baik. Kemudian tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Ya. Tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir itu ada tingkatannya 4. Ya, disebutkan nih. Tadi yang disebutkan ilmu, kemudian kitabah, kemudian masyiah, kemudian khalq. Ilmu Allah yang sempurna terhadap apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ya, yang akan terjadi, atau yang belum terjadi, jika terjadi bagaimana kejadiannya. Allah tahu semua. Maka Allah takdirkan segala apa yang ada pada alam ini sesuai kesempurnaan ilmu Allah terhadap apa akan terjadi nanti sekala bulan ini diciptakan, bagaimana beriman atau tidaknya. Allah ciptakan, takdirkan itu sesuai dengan kesempurnaan ilmu Allah SWT. Allah tahu ini, umur sekian orang yang tidak beriman, sekian dia akan beriman, Allah tahu. Baik. Yang pertama adalah al-iman bi'imillah alladhi huwa sifatuhu al-azaliyah. Yang pertama, tiga pertama, meyakini beriman dengan ilmu Allah yang merupakan sifat Allah yang azali. Maka Allah SWT alimu bikulli syai', maha tahu dengan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah, walau sebesar biji zarrah. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, baik di langit maupun di bumi. Wa ya'lamu jami'a khalqi, Allah tahu semua makhluknya. Qabla khalqihim, sebelum Allah ciptakan Allah sudah tahu. Ya, berapa jumlah makhluk, bagaimana makanan hidup mereka, bagaimana? Wa ya'lamu ma satakunu alaihi. Dan Allah juga tahu apa yang akan terjadi. Ya, pada makhluknya. Satakunu alaihi ahwaluhum, kondisi-kondisi yang akan mereka alami. Kulluha, ya. Mastakun alaihi ahwaluhum kulluha, semuanya. Ya. Sirriha au sirruha wa alaniyatu, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Dalil-dalil tentang kesempurnaan ilmu Allah ini terhadap hal yang akan terjadi dan ataupun yang telah terjadi dan yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadiannya, Allah maha tahu. Maka Allah menentukan di mana. Allah tahu bahwa orang ini tidak akan beriman, maka Allah tahu orang ini tidak akan beriman, Allah ini tidak terkiran dia menjadi orang penghuni neraka. Dalil-dalil tentang tingkatan yang pertama ini sebagaimana Allah sebutkan kesempurnaan ilmunya, wa anna Allah qad hata bi kulli syai'in ilma, dan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ilmu Allah mengetahui segala hal, tidak satu pun terluput dari ilmu Allah. Walladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang tidak berhak disembah kecuali dia, ya, alimul ghaib, yang maha tahu terhadap segala yang gaib, wasyahadah ataupun yang tampak. Dan yang tampak, atau yang gaib dan yang tampak, yang bisa disaksikan oleh pencerahan indera kita. Dan juga firman Allah SWT, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard, wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Zat yang maha mengetahui segala yang gaib, tidak satu pun tercecer, terluput dari ilmu Allah, ya, walau sebesar biji dzarrah, baik di langit maupun di bumi, ya, dan tidak pula lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu, kecuali semuanya telah dicatat di kitab itu Lauh Mahfuz. Juga firman Allah SWT, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah kunci-kunci segala ilmu yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tiada yang tahu kecuali Allah saja. Maka di sini, di antara kesyirikan yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang meminta kepercayaan Allah itu adalah menganggap orang yang telah mati dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka dan permintaan-permintaan mereka di dunia ini. Baik. Kemudian, wa ya'lamu ma fil bardi wal bahr, Allah tahu apa yang di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, atau apa yang jatuh dari daun kayu, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Berapa jumlah pohon, ya, dan berapa dalam satu detik itu berapa daun pohon yang jatuh di rimba, berbagai rimba yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu tahu. Taman, di banyak taman, semua Allah tahu, ya. Allah takdirkan itu semua dengan sempurna ilmunya. Wala habbatin, tidak pula biji-bijian, fidhulumatil ardh, yang terkubur di dalam perut bumi. Wala rahmin, tidak pula yang basah, wala yabisin atau yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya hal itu telah tercatat di Lauh Mahfuz. Baik. Maka dalil-dalil yang lalu telah menyebutkan tentang atau menjelaskan tentang ilmu Allah dan kesempurnaan ilmu Allah meliputi segala hal. Syahid dan ghaib, baik yang nyata maupun yang ghaib. Makana, apa yang telah terjadi. Wama yakunu, apa yang sedang terjadi. Wama la yakunu, apa yang tidak akan terjadi. Laukana, kalau seandainya terjadi. Kaifa yakun, bagaimana kejadiannya. Wadihatan jaliyatan, itu sangat jelas, gamblang. Kemudian, langkah kedua, tingkatan kedua dalam beriman kepada takdir adalah bahwa segala takdir makhluk ini telah Allah catat di Lauh Mahfuz. Disebut dengan tingkatan Al-Kitabah. Nah, dalam ayat sebelum kan sudah dijelaskan, ya, berapa Allah telah mencatat berbagai kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini sebelum diciptakan yang makhluk ini selama 50 ribu tahun. Yang kedua adalah meyakini bahwa Allah SWT telah menulis segala takdir-takdir ketentuan makhluk di Lauh Mahfuz. Walam yafurut fidalika min syait, tidak satu pun yang luput dari hal itu sedikit pun. Walahada adillatul kathir, dan hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang begitu banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ini catatan bahwa Allah telah mencatat segala musibah yang terjadi di bumi dan apa yang menimpa diri kalian telah tercatat di kitab yang Lauh Mahfuz sebelum min qabli an nabraha, kata Allah, sebelum kami menjadikannya. Jadi tidaklah satu musibah pun yang terjadi di muka bumi dan tidak pula menimpa diri kalian kecuali telah dicatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika la yasir, hal itu sangat mudah bagi Allah. Juga firman Allah SWT tentang martabah al-kitabah, tingkatan yang kedua itu, bahwa Allah telah mencatat takdir itu. Alam ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, semuanya hal itu telah dicatat di dalam kitab Mahfuz. Inna dzalika Allah yasir, semua hal itu sangat mudah bagi Allah. Juga firman Allah SWT, wa ma min dabbatin fil ardi wala rakbin wala ta'irin, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umam amsalukum ma farratna fil kitab min syai thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, tidak satu binatang pun yang melata di muka bumi dan tidak pula burung yang terbang di udara dengan dua sayapnya di udara kecuali dia seperti umat-umat seperti kalian, dan tidak satu pun yang luput dalam kitab, ya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari kitab itu sedikit pun, kemudian kalian kepada Rabb mereka, mereka akan dikembalikan, dikumpulkan. Hal ini juga diriwayatkan disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sebenarnya diwakilkan Imam Ahmad lainnya dari Ubadah bin Shamit, awala atau awalu ma khalaqallahu tabaraka taala al-qalam, yang makhluk yang pertama diciptakan adalah qalam atau ma awala yang lebih tepatnya, karena makhluk yang pertama diciptakan adalah aras, maka awala ma khalaqallahu tabaraka taala al-qalam, ya, awal qalam Allah menciptakan pena. Tsumma qala lahu, Allah berkata kepada, mewahyukan kepada, memerintah kepada pena itu, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub. Pena bertanya apa yang akan kutulis. Qala fakataba, maka pena itu mencatat ma yakun wa ma huwa kain. Apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, ila antakuma sa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Yang gua sabda Rasulullah SAW menyebutkan Imam Bukhari dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw al-jannah." Faqala rajulun min al-qaum, "Ala natakalu ya Rasulullah?" Qala, "La, i'malu faqulun muyassar lima khuliqa la." Ya, summa qara'a firman qaulahu ta'ala, "Fa amma man atawattaqa wa sadaqa bil sunnah fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ya. Di mana Ali bin Thalib merakam, "Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempatnya di neraka atau di surga." Maka seseorang bertanya dari orang yang hadir, ya, "Kenapa kita tidak menyerah saja kepada takdir itu ya Rasulullah?" Nah, ini kan ada orang yang bisa bertanya seperti itu, "Kenapa kita takdir saja kalau memang sudah jelas tadi kita surga neraka?" Tapi kan belum jelas, memang setiap orang telah ditentukan ahli surga neraka, tapi kan tidak bisa mengetahui apa dia menjadi ahli surga atau ahli neraka. Dan mestinya seseorang itu beroptimis, ya, berpersangka buruk kepada Allah bahwa dia adalah orang yang Allah hendak menjadi ahli surga. Maka ketika orang tadi bertanya, "Kenapa kita tidak menyerah saja kepada takdir kita ya Rasulullah?" Qala, "La, tidak. I'malu, beramallah. Fakullun muyassarun." Maka masing-masing akan dimudahkan untuk mencapai takdirnya. Maka disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa amman atawattaqwa saddaqa bil husna, percaya dengan kebaikan dengan surga, di sini husna, di sini bisa surga, ya. Ustazah kabul pesan yasir li surah, Allah akan beri kemudahan. Dalam ayat yang dalil-dalil sebelum ini musarrihatan atau musarrahatan telah dijelaskan secara gamblang. Ya Allah Ta'ala kataba kulla syai'in. Allah telah mencatat segala sesuatu sebelum diciptakan. Qabla khalq. Walam yafrit atau yafrut fil kitab min syai', dan tidak ada yang tercecer sedikit pun dari sesuatu pun dari Lauh Mahfuz itu yang tidak tercatat. Wa dzalika sahlun yasirun, ala itu sangat gampang mudah. Ala man la takhfa alaihi khafiyah, atau zat yang tidak satu pun yang tersembunyi atasnya. Baik. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya. Beriman kepada takdir. Nah, mudah-mudahan kita selesaikan tingkatan iman kepada takdir. Yang ketiga adalah masyiah. Ya. Masyiah bahwa Allah berkehendak apa yang telah Allah tentukan dan dicatat di Lauh Mahfuz, baru Allah kehendak. Jadi tidak semua yang telah tercatat itu terjadi sekaligus. Umpamanya terjadinya gempa, ada tahun 2000, ada tahun 2001 umpamanya, ada tahun 99, nah, tahun 1999, itu Allah kehendaki sesuai dengan Allah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang telah Allah tentukan dan ditulis dalam Lauh Mahfuz. Nah, masyiah, baru Allah berkehendak, maka itu yang tercatat di dalam Lauh Mahfuz terjadi. Nah, yaitu tingkatan beriman dengan masyiatillah, kehendak Allah an-nafidah, yang mutlak terjadi, wa kudrati, dan kekuasaan Allah asyamilah, yang meliputi, ya, yang sempurna. Famasya Allah kawanahu bahwa kain, ya, apa yang Allah kehendaki untuk diciptakan, maka dia tercipta dengan kekuasaan Allah SWT. Walabudda, pasti terjadi. Wa malam yasha lam yakun li'adamil masyiah, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi karena Allah tidak menghendaki. Bukan karena Allah lemah, bukan Allah tidak mampu, tapi Allah tidak berkehendak. Nah, bukan Allah lemah, Allah bukan berarti Allah tidak mampu, tapi Allah tidak berkehendak. La li'adamil qudrah, bukan karena Allah tidak mampu, karena Allah SWT la yu'jizuhu syai'un, karena tidak ada satupun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu tidak ada satupun. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allah yu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, innahu kana 'aliman qadira." Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik di langit maupun di bumi. Karena Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Aliman qadiran. Maka dikaitkan di sini kata-kata ilmu dengan kudrah. Ya, aliman qadira dengan takdir. Karena memang ilmu bagian dari apa kesempurnaan apa bagian dari iman kepada tingkatan salah satu iman kepada takdir yaitu meyakini Allah maha tahu. Aliman qadir. Baik. Dalil-dalil tentang hal ini tentang masya Allah yang syamilah yang mutlak ya sangat banyak dalam Quran di antaranya firman Allah SWT wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian punya kehendak kecuali bila Allah menghendaki Rabb sekalian alam. Ya, maka kita lihat ada orang yang sakit kepala beli penadal sembuh dia, ada yang lain beli penadal dengan sakitnya sama enggak sembuh. Karena itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun telah melakukan sebab yang sama, tidak mutlak setiap sebab itu dapat ya meraih segala sesuatu yang musababnya. Baik. May yasha'u yudlihu, siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan, wa may yasha'u yaj'al shirathal mustaqim, dan siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Firman Allah lain, wa insyaallah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah ingin, Allah mampu menjadikan kalian umat yang satu. Kan Allah tidak ingin. Kenapa Allah tidak menjadikan Musa beriman semua? Allah tidak berkehendak. Maka Allah katakan, "Lau syaa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah menginginkan, ya, Allah jadikan kalian umat yang satu. Semua mukmin semua beriman semua. Ya ada hikmah di balik adanya yang beriman dan yang tidak. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'amuru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan kun. Ya, jadi maka jadilah yang Allah hendaki itu. Baik. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, "May yuridillahu khair, may yuridillahu bihi khairan yufaqih fi din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan tanda dia tentang agama. Jadi Allah berkehendak. Jadi Allah itu punya irada, masyiah. Baik. Kemudian dijelaskan di sini wajibat hadil ahadillah. Dalil-dalil ini jelas sekali bagaimana menunjukkan keumuman mutlaknya umumnya masyiatullah yang zahir segala yang terjadi di muka bumi ini atau di alam ini bahwa muradun lahu subhanahu adalah atas kehendak Allah semata. Itu dikehendaki Allah semata. Ya, bil irada kauniyah dengan irada kauniyah tadi sebutkan ada irada kauniyah dan irada syar'i. Bahwa al-khaliq maka Allah adalah pencipta wahdahu. Satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Al-malik al-mudabbir, dia yang menguasai. Yang berkuasa, maha kuasa. Tidak ada satupun syarikat bagi Allah SWT, tidak ada sekutu bagi Allah dalam kuasanya. Al-mudabbir yang mengatur. Pala yajri fi mulki, tidak satupun yang terjadi di kekuasaan Allah SWT, illa ma yurid, kecuali satu yang Allah inginkan. La radda li qada'ihi, tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah, wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, wala yu'jizu syai', dan tidak ada satupun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, al-martabatu rabi'ah, tingkatan beriman kepada takdir yang keempat, yaitu al-khalqu. Allah Subhanahu wa taala telah setelah mengetahui segala apa yang terjadi, Allah catat di lauh mahfuz, kemudian Allah kehendaki, lalu Allah ciptakan. Jadi Allah berkehendak dan Allah ciptakan. Yaitu al-khalqu. Beriman bahwa Allah satu-satunya pencipta. Yaitu bi'anallah khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala apa yang di muka bumi. Tiada sekutu bagi Allah SWT. La khaliqa ghairuh. Tidak ada pencipta selainnya. Wa la rabba siwahu. Tidak ada Tuhan selainnya. Wa ma'idu ala hadha ma'idullu. Hal ini ditunjukkan oleh berapa ya, ayat berikut ini. Ya, dalil-dalilnya adalah Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu di muka bumi ini. Wa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa khalaqa kulli syai'in faqaddaru takdira. Dan Allah telah ciptakan segala sesuatu, Allah takdirkan takdira dengan ketentuan-ketentuan yang ya, Allah maka Allah beri ketentuan-ketentuan faqaddaru takdira. Kemudian juga Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam berarti tidak ada ya Rabb selain Allah SWT. Dia yang menguasai semua alam ini. Dia pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penolong Allah Subhanahu wa taala, Badius samawati lab, dialah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Allah satu-satu pencipta bagi alam ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW juga menyebutkan, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atihi. Allah lah yang menciptakan ya setiap orang yang berbuat dan perbuatannya. Ya. Dan ayat dalil dan hadis-hadis atau ayat yang berlalu beserta hadis-hadis nasul jali adalah sangat nyata jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala walladzi qaddara kulli syai', dialah menentukan segala sesuatu, wa khaliquhu yang menciptakannya, ya, wa huwa alladzi ahata asya' bi inayatihi, Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ketentuan dan segala hukum-hukumnya, dengan inayatihi, dengan segala apa namanya perhatian dan wariayatihi, ya, dengan segala perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Waqad qaddarul kainat wa aujadah, Allah telah mentakdirkan segala yang terjadi dan Allah ciptakan, la ala mitsalin sabiq, tidak ada pernah ada sebelumnya. Contoh, wahaba ba'dhu khalqi, dan Allah berikan sebagian makhluknya al-qudra fi'il, ya, makhluk juga punya kudra dan perbuatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa khaliqu li fa'il, tapi Allah lah menciptakan orang yang berbuat, wa fi'lahu dan perbuatannya, wa huwa khallaqul alim, Allah maha pencipta lagi maha mengetahui. Itulah berapa tingkatan beriman kepada takdir yang harus diyakini, al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalq. Ya, itu adalah rangkaian peristiwa terciptanya makhluk di muka bumi ini. Allah maha tahu dengan makhluknya dan Allah mencatat segala takdir-takdir makhluk di Lauh Mahfuz, kemudian pada saatnya Allah berkehendak akan terjadi hal itu yang Allah ciptakan. Dan satunya dalam suatu kisah menunjukkan tentang kebatilan orang meyakini ada pencipta selain Allah, itu kisah yang diriwayatkan oleh Abdul Qasim At-Taimi dalam kitabnya Al-Mahajjah Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah. Kisah di mana ada orang ateis mengaku dia bisa menciptakan makhluk, ya, dia mengaku bisa menciptakan makhluk, lalu dia panggil orang dalam untuk hadir menciptakan makhluknya. Dia bawa satu botol daging yang telah dicincang-cincang, dipotong kecil-kecil, dihaluskan, lalu dia sebutkan, saya akan menciptakan makhluk, silakan kalian tutup rapat-rapat, kalian bawa pulang, nanti lihat apa yang terjadi. Lalu semua daging tadi menjadi apa? Menjadi belatung, ulat semua. Nah, dia katakan, itulah ciptaan saya. Saya ciptakan belatung itu dari daging yang dia potong-potong. Nah, ini dia mengaku sebagai orang yang bisa menciptakan makhluk. Namun, bagaimana mematahkan argumentasinya dengan sangat gampang? Salah seorang disebutkan dalam riwayat, semua orang yang masih muda, bertanya, kalau itu makhluk, berapa jumlah makhluk? Apakah dia bisa tahu berapa jumlah belatung dalam botol? Enggak tahu. Terus ditanya lagi, kalau kau itu makhluk, berapa yang jantan, berapa betina? Bisa dia bedakan belatung, jantan, betina? Kemudian ditanya lagi, kam rizquha, bagaimana rezekinya masing-masing? Sama rata rezekinya atau bagaimana? Kemudian, kalau itu makhluk, wakam ajaluha, bagaimana umur masing-masing? Ya, apa nanti bateng mati bareng semua ini, belatung ini, ulat ini, atau separuh atau sepertiga? Akhirnya dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan. Tidak tahu jumlah belatung berapa dalam apa itu dalam botol tersebut, juga tidak tahu berapa jumlah jantan betinanya, juga tidak tahu berapa ukur rizki masing-masingnya, juga tidak tahu umur masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa itu bukan makhluk. Karena yang menciptakan Allamul Ghuyub, Allam, Khallaqul Alim, ya, Maha Pencipta lagi Maha Tahu. Demikian yang dapat kita bahas sempat ini, insyaallah pada kajian yang akan datang kita lanjutkan tentang macam-macam takdir. Ya, kemudian setelah itu nanti akan ada peringatan, larangan untuk berdebat-debat di dalam takdir. Kemudian setelah itu nanti dijelaskan bagaimana madhab salaf dalam mengimani qada dan qadar. Ini akan dibahas jalan, ya, dalam beberapa pertemuan, dua kali pertemuan lagi mudah-mudahan, atau hukum bihijab dan qadar ini masih, atau mungkin ada sekitar 4 pertemuan mungkin, ya, karena masih banyak pembahasan-pembahasan. Ya. Baik, demikian yang dapat kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan masuk melalui Q&A dari di Zoom. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang mengatakan jika kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka? Lalu untuk apa kita beramal? Mohon penjelasan Ustaz Joko Jazakallahu khairan. Tadi kita jelaskan, tidak ada seorang pun yang tahu dia sebagai ahli surga atau ahli neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul ditanya, untuk apa kita kenapa kita tidak menyerah ke takdir kalau jelas ahli surga neraka ya Rasulullah? Rasul menyuruhkan beramal. Kenapa? Karena kalau memang dia memang mau memilih takdir menjadi neraka, ya tidak usah beriman, tidak apa-apa. Jadi jangan persoalkan. Dia tidak sholat, tidak mau beriman, lalu ingin surga. Memang takdirnya orang masuk neraka adalah orang yang tidak sholat, orang yang tidak beriman. Itu takdirnya ke neraka. Ya itu sudah tahu di dunia dia, kalau itu pilihannya. Tapi tadi kita sebutkan bahwa konsep seorang beriman itu dia harus berusaha untuk beriman, beramal soleh, ya, bertawakal kepada Allah, beristianah kepada Allah. Jadi kalau memang dia katakan saya sudah ditakdirkan menjadi neraka, ya kamu pilih takdir kamu sendiri, berarti ya kamu milih. Kamu pilih, ya kamu menjadi neraka, jangan diharap takdir orang yang sholat itu menjadi surga. Ada takdir orang yang tidak ahli neraka itu adalah tidak sholat, tidak beriman, ya jelas. Itulah cirinya orang, ya orang yang ahli neraka. Maka satu nanti akan dibahas nanti berhujjah dengan takdir dalam meninggalkan iman dan takwa atau beramal soleh. Akan ada pembahasan di pengujung nanti akan disebutkan. Orang ini kalau dia jujur, ya, dia memakai paham seperti demikian. Ya, untuk apa kamu makan? Sudah kamu enggak usah makan, enggak usah minum. Kalau kamu terkena mati kan mati aja. Kalau hidup ya hidup aja. Kenapa kamu makan dan minum? Maka Allah SWT katakan dalam Al-Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah. Padahal mati juga di tangan Allah kan, tapi lakukan sebab-sebab. Allah menyuruh kita untuk menghindari hal yang membinasakan jiwa kita dan diri kita. Walatulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kalian dengan kebinasaan. Berarti kan itu Allah menyuruh kita untuk menyelamatkan diri kita. Kita lakukan upaya, sambil bertawakal, berdoa. Ya. Jadi, kalau seandainya orang tadi berhujjah sedemikian rupa, ya, maka sama dengan suatu kisah juga seseorang ya dalam sebuah salaf disebutkan dialog berawantahan dengan orang apa nama orang-orang yang logika menggunakan rasio-rasio begitu, bagaimana pula iblis akan diazab dalam neraka? Bukankah diciptakan dengan api? Dia bertanya begitu. Bagaimana Allah bisa mencipta, bagaimana iblis akan terazab? Justru kalau api dari api kan tidak tersiksa. Akhirnya orang tadi mengambil sebungkah tanah lalu dilempar ke batoknya, ke mukanya. Tuh, kamu sakit gak? Iya. Bukan kamu diciptakan dari tanah, kenapa kamu sakit? Kan tanah sama tanah. Jadi logika-logika demikian adalah logika yang memang ya yang dibisikkan dari iblis. Ya, kalau seandainya demikian, tentulah Rasulullah SAW lebih dahulu meyakini hal seperti itu. Tentulah para sahabat yang cerdas, para ulama yang cerdas lebih dahulu berkata demikian. Ini karena kebodohannya dalam agama dia berkata demikian. Ya, maka oleh sebab itu perlunya belajar ilmu agama bagaimana seharusnya mengimani takdir tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menghayati hadis qadarullah wa ma syaa fa'ala agar kita benar-benar bisa ridho terhadap keputusan Allah dan meyakini diri kita bahwa segala yang Allah tetapkan adalah baik. Nah, Ustaz. Baik. Maka Allah sebut asa antohibu syahwa syarul lakum, asa antohakaru syahwa khairul lakum. Boleh jadi asa antohakaru syahwa syarul lakum, asa antohakaru syahwa khairul lakum, asa antohakaru syahwa khairul lakum.